Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi israh lana sudurana wa yassir umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina wa yafqahu qawlana amma ba'du. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita mengudara melalui siaran Radio Republik Indonesia dalam acara Penyejuk Hati untuk membacakan ayat satu ayat hari demi hari melalui kajian tafsir Mutawalli Sa'rawi dan tafsir inspirasi. Baiklah para pendengar, ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat ke-38 dari surah Al-Anbiya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Shadaqallahu al-'azim. Artinya, mereka berkata, kapankah janji itu akan datang jika kamu sekalian adalah orang-orang yang benar? Ayat ini masih menyambung dengan ayat yang pertemuan yang sebelumnya, yaitu ayat ke-37, yang mana manusia yang dikatakan orang-orang kafir masih menanyakan, kalau seandainya memang kalian itu benar, maka mana janji itu? Apakah datang janji itu? Maka janji Allah sesungguhnya pasti mereka tahu minimal nanti di akhirat kelak nanti Allah akan mengazab dengan api neraka yang akan memanggang kulit-kulit mereka yang kufur kepada Allah, kulit yang terpanggang. Akibat terpanggang itu akan digantikan Allah Subhanahu wa taala dengan yang baru dan akan dipanggang lagi dan seterusnya. Siksa akhirat, begitulah dia. Siksa akhirat tidak mereka percayai dan imani. Karena sebelumnya mereka telah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam surah Al-Isra, yaitu kamu jatuhkan langit berkeping-keping atas kami sebagaimana kamu katakan, atau kamu datangkanlah Allah dan malaikat berhadapan muka dengan kami. Begitulah orang-orang kaum kafir Quraisy menantang perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa terjadi pada saat sekarang ini. Ketika orang-orang kafir mengatakan tidak ada sebetulnya azab Allah, tapi apabila turun mereka tidak akan bisa berkata lagi, karena azab Allah itu atas kehendak Allah. Maka apabila turun, maka satu orang pun tidak dapat mengelakkan kecuali ia mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tiada terhingga. Di sini sudah ada narasumber kita, yaitu Dr. Haji Zainal Arifin MA. Kami persilakan, Ustaz. Terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Di antara sikap tergesa-gesa yang dilakukan kaum kafir atau manusia secara umum adalah sikap untuk melakukan kejahatan. Itu satu. Atau sikap untuk menantang dan melawan Allah Subhanahu wa taala yang diwakili oleh Nabi Muhammad dan para da'inya. Mereka menantang para da'i, para ustaz, mubalik, semua yang menganjur kepada kebaikan, terutama para nabi di masanya. Kapan janji Tuhan itu benar jika kamu memang berdakwah dengan benar? Inilah tantangan, inilah cacian, inilah penggembosan yang dilakukan oleh manusia terhadap orang yang menginginkan kebaikan, terhadap siapa saja yang menginginkan kebahagiaan di dunia ini. Mereka menginginkan kerusakan, mereka menginginkan kehancuran, mereka menginginkan malapetaka, karena mereka dapat mengail di air keruh. Kita menemukan dalam dunia saat ini, masyarakat menginginkan kebaikan, tapi ada segelintir manusia yang bernari-nari di saat suasana keruh dan kotor. Inilah yang disebutkan wayakuluna matahazal wa'du in kuntum shodiqin. Mereka melawan Nabi pada masanya, kaum kafir. Sekarang kita menemukan para manusia melawan dai, melawan ustadz, melawan orang-orang yang mengajakkan kebaikan dengan mengatakan kalau benar yang diceramahkan ustadz itu, buktikan sekarang. Kalau benar ustadz itu menganjurkan kebahagiaan, dia saja tidak bahagia. Kalau benar ustadz itu memang orang yang hebat, dia saja tidak hebat. Ini adalah mana janjimu wahai ustadz, mana janjimu wahai da'i, mana janjimu wahai mubalik. Inilah tantangan kaum kafir kepada penganjur kebaikan. Yang paling puncaknya mereka mengatakan kalau benar Islam itu benar, kiamatkan hari ini atau matikan saya. Padahal kalau manusia sudah mati, dia tidak akan bisa hidup kembali. Maka ini pelajaran bagi kita bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menunda bukan berarti dia melupakan. Ditunda kiamat bukan berarti dia melupa bahwa kiamat itu tidak ada. Ditunda kematian orang yang mencaci maki Islam bukan berarti kematian itu tidak ada. Ditunda kemenangan Islam bukan berarti Islam itu tidak menang. Yakinlah bahwa kalimat Islam itu akan mulia dan kalimat kekafiran itu akan hina. Islam akan menang dan kekafiran itu akan kalah. In kuntum shodiqin, sebenarnya mereka tidak yakin akan kebenaran Islam, tetapi Islam tetaplah benar. Ya, yeah. Terima kasih Ustaz Arifin atas penjelasannya. Maka yang perlu kita cermati dalam ayat ini adalah in kuntum shodiqin. Ini sebetulnya tidak ditujukan hanya kepada semata-mata kepada orang-orang yang beriman kepada Allah, juga sebetulnya ditujukan refleksinya adalah kepada orang-orang kaum kafir. Maka itu akan kita akan dapatkan nanti di akhirat kelak, siapa sebetulnya orang-orang yang beriman kepada Allah, maka orang itulah yang akan mendapatkan nikmat yang tiada terhingga. Maka kalau kita jika benar, kita jangan khawatir, kata Allah, Allah akan memberikan pertolongan. Pertolongan itu akan Allah berikan yang tiada terhingga. Maka kita sangat berbahagialah bahwasanya Allah akan selalu melindungi kita, karena Allah telah mengatakan dalam firman-Nya, wasi'at rahmati kulla syai'in, bahwasanya rahmatku sangat luas terhadap segala sesuatunya. Bahkan untuk mempertahankan ketaatan itu adalah sebuah mujahadah dan nilai pahalanya sangat tinggi. Mudah-mudahan kita mendapatkan limpahan rahmat Allah yang tiada terhingga. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Maka dalam pertemuan yang kita hadapi sekarang ini, yaitu yang kita pentingkan adalah perbuatan kita. Jangan kita pentingkan tentang bagaimana janji Allah, karena janji Allah itu tidak perlu kita khawatirkan lagi. Karena janji Allah itu tidak perlu kita ragukan lagi, karena janji Allah itu akan datang. Maka yang paling penting, apakah bisa kita buktikan dengan amal ibadah kita. Mudah-mudahan dengan harapan kita yang begitu mendalam, semoga kita mendapatkan rahmat Allah tiada terhingga. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.